Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Hu ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'at. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi syarh kitab Dawabit al-Jarh wa at-Ta'dil Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu ta'ala. 6. Yang lain mana? Sudah kumpul semua? Baik. Qala rahimahullahu ta'ala qabulul jarhi wa ta'dili mufassaraini au mubhamain. Pembahasan mengenai kapan ya jarh wa ta'dil yang mufassar dan mubham itu diterima. Kata beliau rahimahullah, al muradu bi tafsiril jarhi wa ta'dil bayanu asbabiha wal muradu bi ibhamiha bi bayanu asbabihima wal muradu bi ibhamihima adamu bayanil asbab. Yang dimaksud dengan tafsir jarh wa ta'dil adalah menjelaskan sebab-sebabnya, dan yang dimaksud dengan mubham adalah tidak menjelaskan sebab-sebabnya. Ini sudah kita terangkan kemarin, perbedaan antara jarh dan ta'dil yang mubham dan yang mufassar. Qala rahimahullah, wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi ishtirati tafsiril jarhi wa ta'dili ala khamsati aqwal. Ada 5 pendapat di kalangan para ulama mengenai persyaratan tafsir, ya, haruskah jar dan ta'dil itu ditafsirkan mufassar atau tidak. Ada 5 pendapat kata beliau rahimahullah, wahia hiya, yang pertama madhhabul jumhur. Awalan, madhhabul jumhur, yuqbalu ta'dil mubhaman wa la yuqbalu al-jarhu illa mufassara. Pendapat jumhur ulama, beliau mengatakan bahwa, atau mereka menyatakan bahwa ta'dil itu diterima walaupun mubham. Ingat kemarin sedikit review, perbedaan antara mubham dengan mufassar adalah kalau kita mengetahui jarh ataupun ta'dil tersebut mengarah kepada adalahnya saja, atau mengarah kepada dobotnya saja, atau kepada keduanya secara bersamaan, maka ini yang namanya mufassar. Namun kalau jarah dan ta'dil tersebut kita tidak bisa pastikan dia mengarah ke adalah ataukah mengarah ke dhabat, maka ini namanya mubham. Ya. Enam. Kata beliau rahimahullah, untuk ta'dil, menurut jumhur ulama, untuk ta'dil, maka diterima ta'dil walaupun mubham, yakni walaupun mujmal. Ta'dil walaupun tidak disebutkan ta'dilnya ini dalam masalah adalah ataupun dhabat, pokoknya ta'dil saja, seperti misalnya dikatakan fulan siqah, atau misalnya fulan misalnya dikatakan si fulan disifati dengan sifat-sifat yang dikatakan siqatun sabat misalnya, atau siqatun mutqin dan semacamnya, ya, maka ini termasuk ta'dil yang mubham. Kata beliau, untuk ta'dil yang mubham diterima, tidak perlu ditafsir. Wala yuqbalul jarhu illa mufassara. Sementara untuk jarah enggak bisa diterima kecuali secara mufassar. Untuk jarah, hanya jarah itu hanya diterima ketika dia mufassar, ketika dia ditafsirkan. Alasannya jumhur, dalilnya jumhur, wa dzalika limayati. Alasannya, mengapa adalah itu, kenapa ta'dil itu cukup, ya, dengan mubham saja sudah diterima, Sementara jarah itu harus mufassar. Alasannya, anna asbab at-ta'dili katsiratun jidda. Yuthqilu dzikruha. Atau yathqulu dzikruha. Karena sebab-sebab jarah atau sebab-sebab ta'dil itu banyak. Kalau kita mengatakan kena, ya, kalau kita mengatakan misalnya mengapa seorang rawi itu diterima hadisnya, ya, terpuji orangnya dan seterusnya, maka sebab-sebabnya banyak. Sebab-sebabnya banyak. 6. Sehingga agak berat kalau harus disebutkan. Agak berat kalau harus disebutkan karena jalan-jalan kebaikan itu banyak, penyebab orang dikatakan baik itu banyak sebabnya. Ya, maka berat kalau harus disebutkan semua sebab-sebab ta'dil tersebut. Falau kulli fal mu'addilu bidzikriha lalazimahu an yaqul yaf'alu kadza wa kadza. Seandainya setiap orang yang mentakdil diharuskan menyebutkan apa penyebab dia mentakdilnya, niscaya dia harus mengatakan dia ini siqah karena dia melakukan ini, dia melakukan ibadah ini, dia dan seterusnya. Ya. Adan ma yajibu 'alal mu'addili fi'luhu. Ya, dia yaf'alu kadza wa kadza sambil menyebutkan semua, ya, perkara yang selayaknya al-mu'addil, ya, yakni afwan al-mu'addal, orang yang ditakdil itu kerjakan. Disebutkan semua kebaikan-kebaikannya. Sementara kebaikan orang itu banyak. Sifat kebaikan itu banyak. Kalau dipersyaratkan semua takdil, takdil harus diterima, apa nanti diterima kalau disebutkan sebabnya, ya bakalan panjang takdil itu dan juga akan, ya, menyulitkan. Kemudian dikatakan lagi wa yatruku kadza wa kadza, selain dia mengerjakan ini, dia juga thiqah karena dia meninggalkan ini. Adan ma yajibu 'alal mu'addali tarkuha. Seraya menghitung amalan-amalan, menyebutkan amalan-amalan yang wajib ditinggalkan oleh yang ditakdil tersebut. Ya, bi khilafil jarhi fa innahu yahsul bi amrin wahid. Berbeda halnya dengan jarah, walaupun orang itu punya banyak keburukan atau punya banyak aib dalam masalah riwayat yang menyebabkan riwayatnya ditolak, sekedar menyebutkan satu saja di antaranya itu sudah cukup. Maka untuk jarah harus mufassar. Ya. Kapan kamu sudah sebutkan mufassar satu saja, maka sudah cukup. Ya. Jelas sampai sini, karena itulah tidak merepotkan kalau harus ditafsir. Untuk jarah tidak merepotkan kalau harus harus dipertegas dan dijelaskan mengapa kamu menjarah dia. Oh, banyak alasan saya menjarah. Masa saya harus sebutkan semuanya? Katakan Anda perlu semuanya, sebutkan satu saja. Satu saja sudah cukup. Nah, beda kalau ta'dil. Kata mereka ta'dil itu banyak sebabnya. Kalau mau disebutkan semuanya, karena kalau cuma disebutkan satu, misalnya saya ta'dil dia karena dia sholat. Taib, itu cuma dia sholat. Kalau yang lain bagaimana? Ya, ibadah yang lain bagaimana misalnya? Atau misalnya hafalannya bagaimana? Harus disebut lagi. Taib, kalau ini bagaimana dengan yang itunya? Bagaimana dengan zakatnya? Bagaimana dengan dan seterusnya. Jadi kalau mau ditafsirkan kebaikan atau ta'dil itu bakalan panjang. Sementara jarah, tatkala yang dibutuhkan cuma satu, maka tidak memberatkan kalau harus ditafsir. Ya, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wal ikhtilafin nasi fi mujibil jarhi. Fa rubbama atlaqa ahaduhumul jarha bina'an ala amrin taqadahu jarha wa laysa bijarhin fi nafsil amr. Ya. Kata beliau, karena sebab-sebab apa adanya perbedaan pandangan di tengah manusia dalam hal-hal yang mewajibkan seorang itu dijarah. Ya. Maksudnya di sini oleh penulis rahimahullah, nilai-nilai kebaikan, sesuatu yang dianggap baik itu hampir semuanya orang tahulah, sepakatlah. Poin-poin kebaikan dalam agama Islam, ya, secara umum semua orang tahulah, sepakat. Namun yang banyak atau yang sering terjadi perselisihan pendapat adalah dalam masalah sebab-sebab seorang itu dianggap majruh. Ya. Terkadang atlaqa ahaduhum, sebagian di antara mereka mengitlakkan jarah dibangun di atas suatu amalan yang dia yakini itu salah. Kemudian ada orang mengamalkannya kemudian dijarah. Wa laysa bijarhin fi nafsil amr. Padahal kenyataannya itu bukan jarah. Menurut dia saja, yakni sifatnya subjektif. Bukan hal yang disepakati. Beda dengan nilai-nilai kebaikan secara umum disepakati dalam Islam. Maka tatkala kebaikan itu disepakati, nilai-nilai kebaikan secara umum dalam Islam disepakati, maka tidak perlu dipersyaratkan harus ditafsir. Kenapa? Secara umum kita sepakat pada hal-hal kebaikan. Namun yang masalah ini adalah banyaknya terjadi silang pendapat di kalangan kaum muslimin berkenaan dengan asbabul jarah. Terkadang saya menganggap ini sebab jarah, orang lain tidak. Orang lain anggap itu sebab jarah, saya mengatakan tidak. Maka ketika ada yang menjarah, dituntut dia, sebutkan dulu apa jarahnya kamu. Apa sebabnya kamu menjarah? Ya, kalau menurut kamu itu jarah, kamu tidak menerima hadisnya, silakan. Tapi kalau setelah disebutkan, menurut saya itu bukan jarah, saya tetap mengambil hadisnya, tidak ada masalah juga. Karena itulah dibutuhkan untuk ditafsirkan, dikarenakan perbedaan persepsi ataupun pandangan para ulama dalam beberapa hal yang merupakan asbabul jarah. Apakah dia asbabul jarah, ya, dia sababul jarah hakikatan ataukah sifatnya nisbi, ya. Wala siyama idza kana al-imam mutasyaddidan muta'annitan yajrahu ar-rawiya bima la yakunu qadhan 'inda ghairihi. Apalagi kalau imam yang menjarah tersebut terkenal mutasyaddid seperti Syu'bah ibn al-Hajjaj, ya, Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala. 6. Kemudian juga Ibn Hibban terkenal juga dengan jarah yang termasuk imam yang mutasyaddid. 6. Demikian pula Abu Hatim ar-Razi rahimahullahu taala, kemudian Yahya bin Ma'in, kemudian Yahya bin Said, Yahya bin Said Al-Qattan. 6. Ini semua termasuk ulama yang dianggap mutasyaddid. Demikian pula Ali ibn al-Madini rahimahullahu taala. Ya. Maka terlebih kalau imamnya mutasyaddid, muta'annid, yang terkadang menjarah perawi dengan sesuatu yang bukan sebab jarah. Ya. Maka fa bayanu sababi muzilun li hadzal ihtimal. Maka ketika dia menjelaskan sebab dia menjarah, ini bisa menghilangkan kemungkinan ini. Wa mudhhirun li kaunihi qadihan aw ghairu qadih. Dan dengan menyebutkan sebabnya, itu bisa nampak apakah betul-betul orang ini memang qadih, ya apa memang ini sebab yang disebutkan itu betul-betul qadih ataukah ghairu qadih. 6. Tapi ini disebutkan contoh di bawah oleh penulis di antara bentuk tasyaddud. Ya, min dzalika qaulu Syu'bah lamma su'ila lima taraktu haditsa fulan. Di antara contoh imam yang mutasyaddid adalah ucapan Syu'bah bin Hajjaj tatkala beliau ditanya, "Mengapa engkau meninggalkan hadisnya fulan?" Qala ra'aituhu yarkudu 'ala birdaun fataraktuhu. Saya melihat dia menunggangi birdaun, maka saya tinggalkan hadisnya. Ya. Baik, ini amalan Syu'bah rahimahullahu taala ini. Dia menunggangi kuda, menunggangi birdaun, maka saya meninggalkannya. Dalam riwayat lain, kisah yang lain, beliau melihat perawi kencing berdiri, maka beliau tinggalkan. Nah, mungkin kalau dikatakan ini sifatnya tasyaddud, ya. 6. Ini contoh yang dijadikan oleh ulama, sering dijadikan contoh sebagai bentuk tasyaddud dari seorang Imam Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullahu taala. Di mana kita mengetahui bahwa menunggangi birdaun tidak ada hal yang bermasalah. Nah, demikian pula kencing berdiri, makruh, tapi secara umum hal tersebut adalah hal yang bukan sampai dalam perkara yang haram. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing berdiri. Maka selainnya hal tersebut bukan menjadi jarah, Nah, kalau disebabkan dibayan seperti ini, mengapa dia menjarah? Maka orang-orang yang mu'tadil, para ulama yang mu'tadil tentunya, ataupun orang-orang yang menilai setelahnya, dia bisa melihat bahwa ini jarahnya memang sesuai atau beralasan, ya, dengan sebab yang memang qadih fi nafsil amr, ataukah sekedar pendapat pribadi dari si imam, ya. 6. Dikarenakan sifat waroknya yang sangat tinggi dalam hadis nabawi. Tapi wallahu a'lam bishawab. Jadi ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya untuk ta'dil walaupun mubham diterima. Tapi kalau untuk jarah enggak diterima kecuali mufassar. Tapi al-qaul tsani, pendapat yang kedua, kebalikan dari pendapat yang pertama. Yuqbalul jarhu mubhaman wa la yuqbalu at-ta'dilu illa mufassara. Ini kebalikan pendapat yang kedua. Kebalikan pendapat yang pertama. Kata pendapat yang kedua, untuk jarah diterima walaupun mubham. Untuk jarah diterima walaupun mubham. Sementara untuk ta'dil tidak diterima kecuali mufassar. Untuk ta'dil tidak diterima kecuali mufassar. Ya. Jadi kebalikannya ya. Jarh diterima walaupun mubham. Sementara ta'dil tidak diterima kecuali mufassar. Apa alasannya? Wa dzalika lima yali. Awalan, annal jarha innama yu'khadhu min imamin 'arifin bi asbabil jarhi wat ta'dil. Iya. Yang pertama alasannya karena jarh itu tidak diambil, tidak diterima ucapannya kecuali dari seorang imam yang alim, yang arif dengan sebab-sebab jarh wa ta'dil. Ya, yang arif, yang mengetahui sebab-sebab jarh wa ta'dil. Ya, ini maksudnya di sini, karena yang berbicara dalam masalah jarh itu adalah imam yang arif, maka pada dasarnya kita percaya padanya. Maka dan dia adalah orang yang faham betul sebab-sebab jarh. Maka sekedar dia menjarah dan kita tahu dia seorang imam, maka apa? Diterima jarahnya walaupun mubham. Diterima jarahnya walaupun mubham. Kenapa? Asalnya dia adalah seorang imam jarah wa ta'dil yang dia tahu arif bi asbab, dan beliau, mereka adalah seorang sikoh dengan kesikohan mereka, dengan agama mereka yang tinggi, dengan sifat warok mereka sebagaimana telah berlalu, tidak mungkin mereka serampangan dalam menjarah. Maka kapan mereka menjarah, walaupun mereka tidak menyebutkan sebabnya, maka hukum asalnya kita terima. Mereka terpercaya. Ya, mereka apa? Mereka orang yang terpercaya. Jelas sampai sini ya? 6. Ibarat seorang saksi ahli, ketika dia mengutarakan persaksiannya berdasarkan keahliannya, ya, baik ketika dia menjarah maupun dia mentakdil, ya tentunya tidak butuh dijelaskan. Misalnya kayak tadi, diterima takdil yang mubham. Ya, takdil yang mubham, ketika seorang saksi bersaksi, enggak dipersyaratkan dia harus membuktikan, dia kan saksi. Nah, dia saksi, menyaksikan. Mana buktinya? Ya, saya menyaksikan. Gimana caranya? Saya melihat kejadiannya. Nah, maka sama seperti di sini, katanya ketika yang berkomentar dalam jarh itu adalah imam yang arif bi asbabil jarh wa ta'dil, maka hukum asalnya adalah dia berbicara berdasarkan fakta, berdasarkan pengetahuan dia, karena dia memang mengetahui sebab-sebab jarh wa ta'dil. Karena itulah, walaupun dia tidak menyebutkan ya jarh secara mufassar, maka tetap diterima. Sanian wali anna asbab at-ta'dili yuksiru au yaksiru at-tasannu fiha wa at-tawabru fiha. Mengapa ta'dil harus mufassar? Alasannya karena sebab-sebab seorang itu ditakdil itu banyak tasannu, banyak orang yang bohong-bohong di situ. Sengaja menampilkan yang baik-baik di depan orang. Ya. 6. Wa tadhahur. Ya. Farubbama saru al-mu'addilu ila tsana'i igtiraran bi dhahiril hal. Terkadang ya, yang membuat terkadang orang yang mentakdil bersegera untuk memuji dia karena tertipu dengan zahirul hal. Makanya katanya takdil harus mufassar. Jadi kebalikan pendapat yang pertama. Mereka mengatakan untuk jarh boleh mubham. Diterima kalau mubham. Ya. Dengan catatan yang diterima jarh mubhamnya adalah imam yang ma'ruf arifun bi asbabil jarhi wa ta'dil. Menurut pendapat yang kedua ini, berarti kalau ada orang yang komen-komen jarah dan dia tidak terkenal sebagai imam yang arif bi asbabil jarhi wa ta'dil, maka enggak diterima ta'dilnya, enggak diterima jarahnya kalau mubham. Kalau dia bukan pakar di bidangnya. Tapi kalau dia seorang pakar di bidangnya, maka jarahnya walaupun mubham diterima. Jelas ya? Kemudian kenapa ta'dil harus mufassar? Mereka mengatakan karena banyak perawi-perawi yang menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana sudah pernah kita singgung, ada sebagian perawi yang datang kepada Ibnu Main sengaja, dia perawi dhaif, cuman dia sengaja menyampaikan hadis-hadis yang dia baik, yang hadis-hadis sahihnya saja. Hadis-hadis yang dia benar padanya, hadis-hadis salahnya dia tidak sampaikan. Ini namanya tasannu, tadhahur. Atau dia di hadapan seorang yang dikatakan pakar jarh wa ta'dil, dia menampakkan hal-hal yang baik. Ya. Nah, maka karena banyak orang yang mengada-ngada ya atau menampakkan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka ta'dil dipersyaratkan harus mufassar. Ini pendapat yang kedua. Jelas ya? Kemudian kita bisa tambahkan mungkin dalil yang ketiga untuk pendapat yang kedua ini, kita bisa tambahkan bahwa kebanyakan jarah dalam buku-buku jarah wa ta'dil itu mubham. Kebanyakannya, kalau kita kumpulkan semua jarah pada seorang perawi, kebanyakan jarah itu dalam keadaan mubham. Jarang itu ta'dil. Jarang mufassar. Kebanyakannya fulan dhaif, dha'afahu fulan, tarakahu fulan, ya, dan seterusnya. Ada kritikan misalnya dikatakan mungkarul hadis, sayyul hifdz, ada. Tapi untuk persentase antara jarah yang mufassar dengan jarah yang mubham, itu masih lebih banyak jarah yang mubham. Jelas ya? Maka konsekuensinya, kalau kita mempersyaratkan jarah harus mufassar, maka berarti ya 50% lebih, 60% ya, kurang lebih ya, masalah jarah itu harus dibuang semua, karena rata-rata jarah yang tersebut dalam buku-buku jarah wa ta'dil itu mubham. Cuma dikatakan fulan dhaif, dhaif ini kan mubham. Nah, kalau dipersyaratkan jarah harus mufassar, maka berarti akan banyak akwal jarah wa ta'dil dalam buku-buku yang kita buang, yang kita tidak amalkan. Ya, ini bisa ditambahkan sebagai dalil untuk pendapat yang kedua bahwa untuk jarah dicukupkan apa? Mubham, tidak perlu mufassar. Al-qaulu salis, pendapat yang ketiga, la yuqbalani illa mufassarain. Ini yang paling ketat. Jarah dan ta'dil tidak diterima kecuali mufassar. Nah, ini pendapat paling ketat, tapi pendapat yang paling jauh juga. Pendapat yang paling lemah. Mengapa? Ya tadi, bukan hanya jarah, ta'dil juga, kebanyakan ta'dil di kalangan para ulama itu dengan ta'dil mubham. Fulan sikoh. Ya kan? Iya. Cuman disebutkan seperti itu, mubham. Ya. Nah, kalau dipersyaratkan juga harus apa? Mufassar, maka akan banyak ta'dil mubham yang akan digugurkan, yang tidak terpakai. Nah, alasan pendapat yang ketiga ini, wadzalika lima taqaddama min ta'lil ishtirati tafsirihima, ya, la siyama ma ikhtilafin nasi fi mujibi ta'dil. Faqad yuwathiqul mu'addilu bima la yaqtadi al-adalah. Alasannya mengapa jarh dan ta'dil harus mufassar, alasannya sudah berlalu ya. Alasan yang sama dari dua pendapat sebelumnya. Mengapa jarh harus mufassar dan kenapa ta'dil harus mufassar? Nah, itu dalil yang mereka gunakan. La siyama, terlebih kalau terdapat ikhtilaf di tengah ulama mengenai apa-apa saja yang mewajibkan atau menjadi sebab seorang itu ditakdil. Kenapa? Karena terkadang muadil, yakni orang yang mentakdil, dia mensikohkan rawi dengan sebab-sebab yang sebenarnya itu bukan sebab takdil. Taib. Al-Qawlur Rabi, pendapat yang keempat, kebalikannya. Yuqbalani mubhamain. Jarah dan takdil diterima dalam keadaan mubham. Apa dalilnya? Ya, dalil pendapat pertama dan kedua juga diambil bagian mubhamnya. Wa dzalika lima taqaddama min ta'lili qabulihima wa in kana mubhamain. Dalilnya adalah ya telah berlalu. Baik. Nah, di sini ada footnote yang bagus nih dibaca ya. Nah, disebutkan di situ dari Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik masyhur meriwayatkan dari Abdul Karim Ibnu Abil Mukhariq yang didustakan, yang dinisbatkan kepada kadzib oleh sebagian ulama. Ya. Ketika Imam Malik ditanya, "Mengapa engkau mengambil riwayat dari Abdul Karim Ibnu Abil Mukhariq?" Dikatakan, "Gharrani bi kasrati julusihi fil masjid." Ya. Banyaknya, seringnya dan lamanya dia duduk dalam masjid menipu saya. Yani terkadang hal-hal seperti ini, hati manusia itu kan cenderung dengan kebaikan. Hati manusia itu dapat cenderung merasa nyaman dan dekat dengan baik, dengan kebaikan dan orang-orang baik. Ya. Bagaimanapun dia seorang imam, ya, terkadang sisi-sisi kemanusiaan seperti ini menyentuh mereka. Wah, ini apa, rajin ke masjid atau lama duduk di masjid, habis sholat ini dan itu, kadang gimana mau didoifkan gitu ya, kadang seperti itu. Nah, jelas ya. Maka terkadang seorang itu apa menampakkan ya, ini terlepas dari Abdul Karim Ibn Abil Mukhariq menampakkan itu di hadapan Imam Malik ya, terlepas dari itu ya, tapi intinya bahwa hal seperti ini terkadang mengenai seorang imam ya. Demikian pula contoh yang disebutkan di bawah ya, yang diriwayatkan oleh Yaqub Ibn Sufyan ya, dia mengatakan sami itu insanan yaqul li Ahmad bin Yunus, saya mendengar seseorang yang bertanya kepada Ahmad bin Yunus, Abdullah Al-Umari dhaif ya, Abdullah Al-Umari dhaif. Abdullah Al-Umari ini saudaranya Ubaidullah Ibn Abdullah Ibn Umar Al-Umari. Beliau ini Abdullah Ibn Abdullah Ibn Umar Al-Umari. 6. Dua orang bersaudara ma'ruf dalam periwayatan, Ubaidullah Ibn Abdullah Al-Umari dan Abdullah Ibn Abdullah Al-Umari. Ubaidullah siqah, Abdullah ini dhaif. 6. Kemudian Ahmad bin Yunus berkata, innama yudha'ifuhu rafidiyun mubghidun li abaih. Yang melemahkan Abdullah Al-Umari hanyalah seorang Syiah Rafidhah yang membenci nenek moyangnya, yakni membenci Umar bin Khattab. Al-Umari disebut kepada Umar bin Khattab. Law ra'aita lihiyatahu wa khidabahu wa hay'atahu la'arafta annahu thiqah. Kata Ahmad bin Yunus, seandainya kamu melihat bagaimana jenggotnya dia, bagaimana dia warnai jenggotnya, bagaimana penampilannya, kamu akan tahu kalau dia thiqah. Inilah alasan mengapa tausik atau ta'dil butuh ditafsir, kata pendapat yang ketiga tadi. Harus ditafsir tausiknya. Kenapa? Karena kadang ada seorang mentausik perawi bukan dengan sebab-sebab yang mengharuskan dia ditausik. Seperti di sini Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus berdalil ya bahwa Abdullah Al-Umar itu siqah hanya karena melihat apanya? Jenggotnya ya, kemudian diwarnai jenggotnya, kemudian hay'ahnya ya, pembawaannya secara umum. Ya, ini dijadikan sebagai sebab tausik, padahal tidak. Padahal tidak. Nah, yang seperti ini yang membuat mengapa tausik itu harus ditafsir, kata mereka. Ya, harus ditafsir dikarenakan terkadang atau manusia itu cenderung kepada hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik, orang-orang yang baik, namun tidak semua kebaikan itu menjadi sebab ta'dil. Ya, karena ini membab riwayat, ini lebih spesifik. Apa? Lebih spesifik. Baik, kemudian pendapat yang terakhir, pendapat yang kelima, qaulul Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, di sini beliau mengompromikan sebenarnya. Beliau memadukan pendapat empat pendapat apa? Pendapat-pendapat yang ada sebelumnya. Iya. Kata beliau rahimahullah, qaulul ta'dil mubhaman. Untuk ta'dil kita terima secara mubham. Wa tafsilu fi qaulil jarh. Sementara untuk jarh ada rincian. Ala nahwi tali, dengan rincian sebagai berikut. Dengan rincian sebagai berikut. Taib. Jadi untuk ta'dil diterima walaupun mubaham. Apa alasannya? Ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi bahwa asbabut ta'dil itu banyak. Asbabul ta'dil itu banyak. Sehingga untuk kalau dituntut ta'dil itu harus mufassar, nah ini akan ada masyakrah. Akan panjang itu aqwal jarh wa ta'dil. Kemudian alasan yang kedua bahwa alasan yang disebutkan tadi yang mengatakan bahwa ta'dil harus mufassar, yakni karena adanya tasannu dan tadhahur. Ada orang yang menampakkan bukan sesuai dengan kenyataannya. Ataukah terkadang ada imam yang mentakdil rawi tertentu padahal itu bukan sebab takdil, sebagaimana tadi Ahmad bin Yunus. Ya. Kita katakan memang yang seperti ini ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya tidak banyak, nadir. Ya, wa nadiru la yuqad. Wa nadiru la yuqad. Bahwa sesuatu yang jarang itu tidak dijadikan sebagai kaidah, ya, tidak bisa dijadikan sebagai kaidah, karena jarang terjadi. Yani Kebanyakan ulama menjarah dengan asbabul jar, afwan, mentadil dengan asbabul ta'dil yang normal, yang memang dia asbabul ta'dil. Ada memang kejadian kasuistik alim-alim tertentu yang dia tertipu tazahur karena tazahur seorang perawi, atau ada memang alim-alim tertentu yang yang mutasahir, atau dia mentadil dengan sebab-sebab yang bukan asbabul ta'dil. Ada, tapi ini jumlahnya tidak banyak. Ya. 6. Wa illa sudah kebanyakan ta'dil-ta'dil yang yang dituntut kebanyakannya dari alim yang sudah disifati sebagai mutasahil, maka yang seperti ini pada dasarnya la yultafatu ilaihi. Seorang alim kalau disifati sudah jelas dikatakan dia masyhur mutasahil dalam mentadil, maka pada dasarnya la yultafatu ilaihi. Tapi ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut tafsir pada semuanya. Dikatakan misalnya kalau kita tidak menuntut tafsir, nanti banyak orang-orang yang mutasahil dalam mentausik, padahal bukan sebab tausik. Kita katakan taib yang mutasahil pada dasarnya layul tafatu ilaihi. Kita berbicara mengenai orang yang tidak mutasahil, orang yang bukan masyhur sebagai imam yang mutasahil, kemudian mentausik dengan tausik yang mubham, ta'dil yang mubham. Apakah ditolak? Jawabannya diterima. Plus asalnya yang berbicara dalam hal ini adalah imam jarh wa ta'dil yang arifun bi asbab ta'dil. Baik, ini masalah kenapa ta'dil itu diterima mubham. Tidak ada masalah. Sementara untuk jarah, kata beliau, ada rincian. Kadang diterima jarah secara mubham dan kadang diterima secara mufassar. Kita bacakan dulu kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik. Kata beliau rahimahullah, adapun tafsir, untuk adapun jarah, maka ada rincian. Kata beliau, in kana man juriha mujmalan qad wasaqahu ahadun min a'immati hadha sya'n lam yuqbalil jarhu fihi man min ahadin ka'ina man kana illa mufassara li'annahu qad sabatat lahu rutbatu siqah fala yuzahzahu anha illa bi amrin jali. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adapun jarah, dia ada rincian. Bisa diterima dalam keadaan mubham dan dalam keadaan lain harus mufassar. Kata beliau, adapun jarahnya, ya, in kana man juriha mujmalan, adapun rawi yang dijarah secara mujmal, dia telah disikohkan oleh seorang ulama dalam bidang ini, dalam ilmu ini, maka jarahnya tidak diterima siapapun dia, siapapun yang menjarah, illa mufassar, kecuali mufassar. Li'annahu qad sabatat lahu rutbatu siqah, karena dia sudah ada yang mensiqahkan. Fala yuzahzahu anha illa bi amrin jali, maka tidak boleh digoyahkan status siqahnya ini kecuali dengan alasan yang terang, yang jelas. Nah, jadi maksudnya jarah, ketika seorang perawi dijarah, maka dilihat kalau si perawi tersebut sudah ada yang mensikohkan satu orang ahadun min a'immah, kalau sudah ada seorang imam yang mensikohkan dia, lantas ada jarah datang dengan jarah yang mujmal, maka jarah mujmal ini enggak diterima. Ya. Kenapa? Karena orang ini sudah sabatat adalah tuhu wadab tuhu, sudah sabit dia ini siqah. Sudah ada yang mensiqahkan. Maka siapa yang menjarah belakangan, dia wajib untuk mendatangkan jarahnya secara mufassar. Kenapa? Karena orang yang sudah sabit adalahnya, sudah sabit dobatnya, sudah sabit dia ini siqah, tidak bisa digoyahkan status ini kecuali dengan amrin jali, kecuali dengan tafsir, kecuali dengan jarah yang mufassar. Hadza ma'khudh min qawli al-Imam Ahmad. Ini terambil dari ucapan Imam Ahmad. 6. Di sini ada catatan dari penulis dari muhaqqiq, beliau mengutip dari Dr. Ibrahim Al-Lahin. Dikatakan di sini nas ini, ucapan yang akan disebutkan, kullu rajulin sabatat adalatuhu, ini dinukil dari Abu Abdullah. Sebentar. Taib. Dikatakan oleh muhaqqiq di bawah, mengutip dari Dr. Ibrahim Al-Lahin, bahwa Ibnu Hajar menukil kutipan ini dari Abu Abdillah. Namun dia tidak sebutkan Abu Abdillah siapa. Maka penulis, yakni Syekh Abdul Aziz, penulis Dawabit Jarh wa Ta'dil ini, berpikir, mengira bahwa Abu Abdillah adalah Imam Ahmad, dikarenakan beliau masyhur dengan kunyahnya. Ya. Sementara kata beliau, yang dimaksud Abu Abdillah di sini adalah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Ibnu Hajar mengutip darinya panjang lebar. Wasammahu Ibnu Hajar qabla an-naql wa ba'dahu. Ibnu Hajar menyebutkan namanya Muhammad bin Nasr al-Marwazi sebelum dan setelah pengutipan. Wa fi asna'i Nasrul Marwazi tawil warada dzikru Ahmad. Dan di tengah-tengah kutipan dari ucapan al-Marwazi, di tengah-tengahnya disebutkan Imam Ahmad. Maka Ibnu Hajar pun berpikir bahwa Abu Abdillah di sini adalah Imam Ahmad. Nah, ini ta'liq dari Syekh Ibrahim Al-Lahim, bahwa ucapan yang akan disebutkan di sini bukan ucapan Imam Ahmad, tapi ucapan Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala. Baik. La ba'asa bih. Nah, di sini ada kutipan lain disebutkan bahwa ucapan Muhammad bin Nasr al-Marwazi ini disebutkan juga oleh As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala dalam Fathil Mughis. Dalam Fathil Mughis. Nah. Dan Syekh Abul Hasan sebutkan di sini penisbatan kalam ini kepada Imam Ahmad juga. Ya, disebutkan di sini dalam Tahdzib, ini butuh dirujuk ya. Dalam Tahdzib, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar mengutip dari Imam Ahmad ya, dalam terjemahnya Ikrimah Al-Barbari, yakni Ikrimah Maula Ibnu Abbas, annahu qala, bahwasanya Imam Ahmad berkata, wa kullu rajulin sabatat adalatuhu lam yuqbal fihi tajrihu ahadin hatta yubayyana dzalika alaihi bi amrin la yahtamilu ghairu jarhu. Naam. Mirip ucapannya ya. Labas. Nah, dikatakan di sini kullu rajulin, setiap semua perawi, sabatat adalatuhu, yang sudah sabit adalahnya, lam yuqbal fihi tajrihu ahadin, maka enggak diterima padanya jarah dari siapapun, hatta yubayyinu dzalika alaih, sampai dia menjelaskan, atau yubayyinu dzalika alaih, sampai dia menjelaskan jarahnya, bi amrin la yahtamilu ghaira jarhih, ya, menjelaskan apa alasannya dia menjarah, yang mana alasan ini memang tidak punya kemungkinan lain kecuali jarah. 6. Wadhalika li anna a'immat hadha asy-sya'n la yuwaththiquna illa man i'tabaru halahu fi dinihi. Baik, al-zahir ini masih butuh dicek ya, apakah ini ucapan Imam Ahmad atau Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Adapun Muhammad bin Nasr al-Marwazi ini sabit disebutkan oleh Sakhawi. 6. La ba'sa bih. Wa dhalika li anna a'immat hadha asy-sya'n la yuwaththiquna illa man yatabaru halahu fi dinihi thumma fi hadithihi wa naqaduhu kama yanbaghi wa hum ayqadun nas fala yantaqidu hukmu ahadihim illa bi amrin sahih. Hal itu dikarenakan para ulama dalam bidang ini, dalam ilmu jarh wa ta'dil ini, mereka tidak akan mensiqahkan kecuali perawi yang mereka sudah itibar, ketahui agamanya, hadis-hadisnya. Ya, mereka sudah mengetahui keadaannya, dan apa-apa yang dikritik darinya mereka juga sudah kritik sebagai selayaknya, ya, sesuai dengan kepantasannya. Wahum aiqadun nas, dan mereka orang yang paling yaqadah, yakni bukan ghafil, mereka orang yang paling punya basirah dalam hal ini, maka hukum siqah mereka tidak boleh digugurkan kecuali dengan amrin sharih, perkara yang jelas. Nah, ini keadaan yang pertama. Kalau si perawi sudah ada yang mensikohkan terlebih dahulu, maka jarahnya yang diterima hanyalah jarah yang mufassar. Kita bacakan dulu. Ba, yang kedua. Wa in kana man juriha jarhan mubhama qad khala an at-ta'dili qubila fihi al-jarhu wa in kana mubhaman idza sadara min imamin 'arif. Tapi kalau si perawi yang dijarah tersebut khala, kosong dari ta'dil, yakni tidak ada ta'dilnya. Tidak ada yang mentadil dia, yakni tanpa jarah yang mubham ini dia akan majhul. Jadi tidak ada yang mentadil sama sekali, yang ada tentang dirinya cuma jarah yang mubham ini saja. Yang mana kalau jarah mubham ini kita singkirkan, dia akan jatuh ke majhul. Nah, maka kata beliau, qubila fihil jarah wa in kana mubhaman. Maka jarahnya diterima walaupun mubham, selama jarahnya tersebut berasal dari seorang imam yang arif, yakni bukan imam yang bergampangan dalam menjarah. 6. Apa alasan jarah yang mubham diterima kalau si perawi kosong dari tadil? Wa dzalika li anna rawiya idza lam yu'addal fa huwa fi hayyizil majhul. Hal itu dikarenakan perawi ketika tidak ada yang mentakdil dia, maka dia statusnya majhul. Yang ada cuman jarah mubham. Maka fa'imalu qaulil mujarrih fihi al-mujarrih fihi aula min ihmalihi. Maka memberlakukan ucapan penjarah walaupun mubham itu lebih baik dibandingkan ditelantarkan dan dipakai. Karena informasi tentang perawi ini cuman ada jarah mubham ini saja. Takdil tidak ada. Nah, kalau yang jarah mubham juga kita tidak pakai, dia jatuhnya majhul. Kalau kita pakai, dia dhaif. Dan status dhaif itu masih mending dibandingkan majhul. Karena majhul kan bisa banyak kemungkinan. Ya, lagi pula, i'malul kalam awla min ihmalihi. Kaidah umum dalam hal ini. Bahwa kalau ada ucapan, diberlakukan ucapan itu lebih baik dibandingkan, diterantarkan, tidak dipakai. Wa innama lam yudhab minal mujarrihi tafsiru jarhih. Li'annahu law fassarahu fakana jarhan ghayra qadih lamana'at jahalatu halir rawi minal ihtiyaji bihi. Adapun alasan mengapa dia tidak perlu dituntut untuk mendatangkan sebab jarahnya, karena endingnya sama saja. Jadi tidak perlu. Maksudnya begini, kalau dia menjarah secara mubham, ya, kalau dia tidak menyebutkan, kalau kita tidak menuntut dia untuk menyebutkan tafsirnya, tafsir jarahnya, kenapa dia menjarah, ya, lantas kita buang jarah mubham, berarti dia apa, jatuhnya majhul. Kalau kita amalkan, jatuhnya dhaif. Kalau dia mentafsir jarahnya dan ternyata ketahuan sebab jarah yang disebutkan itu bukan penyebab jarah, sebenarnya bukan sebab jarah, maka kembali ke status awal, majhul. Karena berarti ketika dia mentafsir jarahnya, dan ternyata jarahnya bu laisa bijarih, maka berarti enggak dipakai. Kembali lagi ke status awal, kalau begitu apa? Majhul. Ya sama saja. Maka kalau kita pakai, dia dhaif. Kalau kita enggak pakai, imma kita mengikuti pendapat yang harus ditafsirkan, ya kan? Atau setelah dia menafsirkan ternyata dia bukan sebab jarah yang hakiki, kita buang juga. Tetap harusnya ditolak. Cuman perbedaannya adalah kalau kita terima jarah yang mubham, maka sebab ditolak hadisnya gara-gara dia dhaif. Tapi kalau kita tolak, maka tetap hadisnya ditolak gara-gara dia apa? Jahalah, majhul ini. La mana'at jahalatu hali rawi minal ihtiyaji bihi. Ini kalaupun kita tuntut dia mentafsir dan setelah ditafsir ternyata fakana jarhan ghair qadih, ternyata jarahnya bukan jarah yang qadih, maka apa? Apakah membuat hadisnya diterima? Tidak, karena kejahalah dia, majhulnya dia tetap mencegah kita untuk berhujjah dengan hadisnya. Tapi ini kesimpulan pendapat yang kelima dari Hafidz Ibnu Hajar. Butuh rincian di sini, insyaAllah ta'ala kita paparkan. Ini baru kita gambarkan secara global dulu pendapat dari Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala yang disebutkan di sini. Ya, insyaAllah masih ada pembahasan. Ini butuh perincian yang lebih detail dalam masalah ini. InsyaAllah ta'ala kita sambung besok bi'idznillahi ta'ala. Taib, naktai bi'adal qadar. Wal ilmu indallah.